ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan di antara masalah keyakinan dan amalan yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu adalah mereka berbangga-bangga dengan kerjaannya. Mereka bangga ketika bisa menjalani perdagangan ke negeri Syam. Mereka bangga ketika mengadakan perjalanan ke negeri Yaman. Di dua musim yang berbeda, itu mereka bangga dan demikian itu. Oleh karena itu, penjelasan yang lalu telah dijelaskan bahwa seorang muslim la yahtakiru man huwa dunahu, jangan sampai merendahkan muslim yang lain dikarenakan mungkin lebih miskin, mungkin kerjaannya lebih kurang mapan dan kedudukannya di bawahnya, dan segala hal yang mengerek kepada suatu kebencian, permusuhan dan yang lainnya dalam meninggalkan. Wahada kata Syekh Hafizahullah, yataralalu kullu man istakhara bi sun'atihi aw wazifatihi ala man dunahu wal insan la yastakbiru. Naam. Ini mencakup seluruh barang siapa yang bangga akan kerjaannya, bangga akan hasil produksinya, bangga akan jabatannya, nah, dan membangkan diri di selain yang di bawah mereka, maka ini khawatir masuk kategori sombong. Wal insan la yastakbir, karena termasuk apa? Ghamdun nas, meremehkan yang lain. Wal iyadu billah. Wa min dzalika tanaqqusuhum liman hirafuhum wa sana'i'uhum laysat mithla hirafi asyrafihim kal haddadin wan najjarin wa hadhihi khislatun la tazalu mawjudatan fi ba'din nas. Di antaranya juga termasuk dalam bab ini adalah mereka meremehkan, menyepelekan pekerjaan orang lain, tugas atau pangkat orang lain yang tidak sama dengan orang-orang yang kaya. Seperti apa? Tukang besi, pandai besi, atau tukang kayu dihinakan dan direndahkan di pandang mata sebelah. Perangai ini senantiasa ada di sebagian kaum muslimin. Wa min hadzal bab alladziina yahtakiruna a'immatal masajid wal mu'adzin wal mu'adzinin ma anna wazifatal imam hiya afdalul wadhaif wa hiya amalur rasul sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika wazifatul mu'adzin fa ashrafu wazifatin hiya wazifatul imam wal mu'adzin fa huma ashrafu min amalil wazir wa ashrafu min jami'il a'mal. Demikian pula dalam bab ini kata Syekh Hafizahullah, mereka orang-orang yang merendahkan dan menghinakan tugas para imam masjid dan para tukang adzan dalam keadaan tugas imam dan tugas adzan itu merupakan afdalul wadhaif, tugas yang paling afdal dan ini amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memiliki sekian keutamaan dan kemuliaan kelak di hari kiamat bagi mereka tukang azan. Demikian pula azan, tukang azan merupakan kerjaan atau tugas yang paling mulia sebagaimana juga imam. Lebih mulia keduanya ini dibanding dengan pekerjaannya wazir, menteri dan yang sejenisnya, dan segala tugas-tugas yang ada pada mereka. Ikhwati fiddin, a'azali wa a'azakumullah. Kondisi yang terbalik seperti ini senantiasa ada. Bukan hanya sekedar ini yang terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin. Seseorang yang berusaha menegakkan sunnah malah dihina, dimaki, dibilang ketinggalan zaman, terbelakang, enggak maju, dan berbagai macam bentuk ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan kepada seorang muslim yang dia berusaha menegakkan sunnah. Nah, sampai di kalangan mereka, ketika ada seorang ahlu sunnah, nasibuhu ahlu sunnah, itu dicari tahu, ini orang kok rajin berjamaah di masjid, nggak kerja tak? Itu pertanyaan pertama, jangan-jangan nggak kerja. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada. Sudah. Pertanyaan berikutnya, apa kerjaannya ya? Padahal anaknya banyak. Bingung. Jadi mereka bingung, ngelihat ahlu sunnah bingung. Ya bertanya, cari jawaban yang sulit. Sampai akhirnya, rupanya sudah gemes gitu, nanya kepada tetangganya, yang kebetulan tetangganya ngaji, belajar juga ahlu sunnah salaf. Coba tanyakan, apa sih kerjanya dia? Nah karena ini baru ngaji, oh kerjanya dia, ah begini, begini, oh gitu ya, iya. Banyak uangnya, sekalian begitu kan? Oh, banyak uang. Oh. Nah, jam berapa dinasnya? Jam 8 dinas, zuhur pulang. Gitu ya? Iya, oh, punya ini, sudah. Walaupun sekalian begitu kan? Nggak dusta, tapi dibikin besar sekalian. Nah, ya ada salahnya. Nah, nggak perlu demikian. Cuma juga ada benarnya, biar tim. Ngurus diri sendiri. Nah, kenapa akhirnya setiap keluar jam 8 berangkat dinas, Pak? Mau bilang apa? Naam. Loh, jam 10 kok sudah pulang? Libur dinasnya? Enggak ada libur. Oh, boleh pulang ya? Boleh. Nah, begitu. Jam 9 dah keluar. Jam 10 baru keluar. Terlambat Pak? Enggak, ya segini-gini keluarnya kita. Dari Tuhan Allah, ajib gitu loh. Nah, apalagi yang berusaha untuk benar-benar baik. Artinya, habis salam, bersolat, salam, zikir pulang. Itu disoal. Enggak ada kerjaan, semua disoal. Nah, tapi alhamdulillah, seiring dengan waktu mereka mendapatkan jawaban. Ternyata ahlu sunnah itu ya seharusnya menyejukkan hati mereka, tidak suka bikin keributan dan tidak mau ribut. Itu intinya. Dan tidak sebagai bagaimana mereka yang lainnya nongkrong di jalan, ngobrol di jalan, tertawa di jalan, terbahak-bahak. Nah, kemudian berangkat pagi, pulangnya malam, sholatnya ya apa, enggak seperti mereka. Itu mereka yang menghukumi. Maka ikhwati fiddin, ta'azani wa jazakumullah. Demikian seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terdepan di dalam menjalani sunnah, terdepan di dalam sabar ketika menafkahi Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, dan bersungguh-sungguh dalam upaya untuk ingkarul munkar dan amar ma'ruf di atas bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian yang berikutnya, masalah yang ke-99, nazratuhum ila dunya nazrata ijab. Azamatul dunya fi qulubihim. Jadi di antara keyakinan dan perkara yang ada pada orang-orang jahiliyah itu, ketika memandang dunia itu dengan pandangan yang semua bisa dengan uang. Ini uang. Pokoknya semua serba uang, serba harta sudah. Sehingga menilai orang itu mulia karena hartanya, karena uangnya, karena kayanya. Begitu. Sampai-sampai pusing karena mikir duit sudah. Uyeng karena mikir duit. Berlebihan dalam mengagumi urusan dunia. Dan ini Allah sebut dalam lembar Quran di surat Az-Zukhruf, wa qalu laula nusila hadzal qur'anu ala rajulin min alqaryataini 'adzim. Kata mereka, nah musyrikin, orang-orang jahiliyah mengatakan apa? Seandainya, kenapa kok tidak Al-Qur'an ini diturunkan kepada rajulin? Dari dua kota yang besar, yaitu ada pembahasan di kalangan ulama ahli tafsir, Makkah Madinah atau Madinah Thaif. Yang dimaukan apa oleh mereka? Jangan Muhammad, orang miskin kaya apa? Alhamdulillah, coba itu loh, kaya itu mestinya Al-Quran turunkan kepada dia, orang yang kaya, terpandang ini. Kok Muhammad bin Abdillah? La haula wa la quwwata illa billah, wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah mulai mendekli Allah wal-iyadu, lancar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min nasail jahiliyah, kata Syekh Habibullah, azamatud dunya fi nufusihim. Di antara masalah-masalah yang ada pada jahiliyah adalah punya porsi besar pada diri mereka urusan dunia ini. Falladhi indahu dunya huwal aziz indahum. Orang-orang yang memiliki dunia, kemewahan, hartawan, jutawan, itu aziz di sisi mereka, punya nilai kemuliaan di sisi mereka. Walladhi laysa indahu dunya dalil muhtakir indahum. Yang enggak memiliki harta benda, enggak memiliki dunia, orang miskin, itu direndahkan dan dihinakan di sisi mereka. Hatta fir risalah, sampai urusan risalah, urusan wahyu, urusan yang besar, allati hiya min ikhtiyarillah, yang mana itu adalah merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniya. Mereka berpendapat, meyakini wajib, harus orang kaya. Kenabian, kerasulan itu jangan orang miskin, orang yang kaya seharusnya, kata mereka. Bayangkan, kan itu sebenarnya kan hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu fil fuqara, jangan di kalangan orang-orang fakir. Wa yaquluna, mereka menyatakan, Allah ma wajada illa yatim Abi Thalib yarsiluhu. Maksud Allah enggak ada mendapati orang kecuali anak yatim atau Abu Thalib. Sekarang dia apa sih? Kok dipilih seperti itu sebagai seorang nabi? Jangan, itu loh orang kaya-kaya itu loh maunya mereka. Begitu. Wa qalu, kata mereka, laula nusila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatainil 'azim. Mereka katakan, seandainya diserahkan risalah Al-Quran ini kepada seseorang dari dua kota yang besar ini, Ya besar ini, masya Allah sebenarnya. Bukan diserahkan kepada Muhammad ibni Abdullah, orang fakir, orang miskin. Kes ini mereka. Ikhwati fiddin, a'azakumullah, al-qaryatan Makkah wa Taif. Kata Syekh Abdullah, maksud dua qarya ini Makkah dan Taif. Wa hadzal rajul huwa Walid ibn Mughirah fi Makkah. Seandainya aku turun kepada Walid bin Mughirah yang ada di Mekah gitu. Atau Habib ibni Amr As-Saqafi. Ada yang menafsirkan wakila Urwah bin Mas'ud yang ada di Taif. Yaqulun, mereka menyatakan lau kanatir risalatu fi ahadi hadaini rajulaini lakana hadza alyaq birrisalah. Kata mereka, kalau seandainya risalah itu diembankan oleh Allah kepada salah seorang dari dua orang ini, dua kandidat ini, nah, niscaya ini lebih berhak, lebih layak dalam mengemban risalah. Amma intadhaba in amma antadhaba lil yatim fakir. Tapi kalau diberikan kepada fakir, yatim, seorang yang yatim dan fakir, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadza ghairu laikin indahum. Menurut mereka enggak layak, enggak pantas. Kan ya, ini sudah berbalik. Berbalik. Kondisinya wal iyadu billah. Qala ta'ala, ahum yaksimuna rahmata rabbika. Apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Ini istifham inkar. Mereka tak yang membagi rahmat Rabbmu, sehingga bisa menentukan risalah ini, inafi ini, anu ini, anu ini. Apakah mereka? Ya tadakhaluna fi amalillah jalla wa ala, mereka turut campur. Turut campur urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriduna an yaqsimu aw yaqsimu rahmatullah la wala yasikuna bi kismatillah azza wa jalla. Mereka menginginkan, mereka lah yang bisa membagi-bagi itu semua. Tugas-tugas itu rahmat Allah yang Allah berikan. Mereka tidak tika, tidak percaya kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dalam karena Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Di surat An'am ayat ke-124, Allah yang Maha tahu. Ketika Allah menjadikan tugas risalah ini kepada siapa? Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, antum perhatikan bagaimana ini mereka ini. Nah, sekarang kan tidak ada risalah. Dalam pengertian tidak ada risalah, tidak ada pembagian risalah lagi sudah. Kenabian setelah Nabi Muhammad SAW itu tutup. Tapi yang kita renungkan, yang kita pikirkan, cara mereka, akidah mereka, akhlak mereka yang demikian hina dan jelek dalam pandangan syar'i, dalam pandangan syariat Islam, yaitu turut campur dan ikut ngatur. Dan ini ada pada liberal. Waliyadzubillah, seperti yang akan dibahas pada berikut ini. Yaitu al-istidrak wal-iktirah al-Allah. At-tahakumu al-Allah kama fil ayah as-sabiqah. Jadi dia ini sok tahu, kalau bahasa yang lebih pas lancang. Nah, kepada Allah. Dan mereka ini usul yang batil, mau nyetir Allah gitu. Yang intinya batahakum, menghukumi Allah Subhanahu wa taala. At-tahakkum ala Allah, yakni al-iktira ala Allah, dia mau menyetir Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayat tadi, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatin azim. Kalau seandainya Al-Qur'an diturun kepada rajulin, rajul tadi yang disebutkan dari dua kota, imma Thaif wa imma Makkah atau Madinah, niscaya lebih pantas dan lebih berhak. Pertanyaannya, masalah mengamati risalah, masalah mengembangkan risalah, haknya siapa? Yang menciptakan antum Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ahlul jahiliyah. Kok ikut-ikut ngatur, ikut-ikut protes. Ini ada pada liberal. Ingat, ada pada liberal yang termasuk lancang dan tidak beradab kepada Allah dan kepada Islam. Dalam hal ini adalah Ulil Absar Abdallah sebagai pendiri dan pemimpinnya, yaitu apa, lancang dan tidak beradab kepada Allah, tidak beradab dengan adab-adab Islam, tidak beradab dengan adab-adab yang sesuai dengan fitrah. Wal'iyadu billah. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu ma fi nabiyhi minna salahiyah wa hum ya'rifuna salahiyah. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan oleh mereka enggak paham. Enggak paham tentang nabinya, enggak paham tentang nabinya yang di situ banyak penuh dengan mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Mereka malah yang lebih tahu gitu loh. Fa hadza wal 'iyadu billah istidraku ala Allah, ini adalah wujud protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti yang mereka katakan, lau la nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Kenapa sih kok Al-Qur'an enggak diturunkan langsung brek sekaligus? Kalau demikian kan enak, selesai cepat, enggak mari. Bahlulnya mereka di situ. Nah, termasuk bahlulnya Ulil Absar Abdallah. Yaktarihuna ala Allah, protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakuluna kaifa yufarriqullah Al-Quran wa yunziluhu munajjaman wa lam yunziluhu jumlatan. Kenapa sih kok Allah turunkan dipisah-pisah? Nah, enggak langsung sekaligus gitu loh. Kenapa? Kata mereka, yatadakhaluna fima la ya'nihim wa fima la 'ilma lahum bihi. Masuk dalam perkara yang bukan urusan mereka dan yang enggak punya ilmu sama sekali. Melebu. Ini ada pelajaran ya ikhwan. Ada pelajaran yang mulia di sini. Untuk kita jauh lebih hati-hati dan mengukur diri kita masing-masing. Naam, wa min fikhi ar-rajul alladhi ya'rifu qadra nafsi. Termasuk kefakihan seseorang, kedalaman ilmunya ketika dia faham kadar dirinya. Jahiliyah enggak paham, ngawur malahan. Nah, dan ini jangan sampai menimpa kepada ahlu sunnah wal iyadu billah. Yang tidak tahu kadar di sini ditabrak semua. Tsumma bayyana subhanahu wa ta'ala al-hikmah fi inzalil Qur'an mufarraqan. Naam, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan hikmah diturunkan Al-Qur'an secara bertahap. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Ya, dan hikmahnya adalah Allah lebih mengokohkan dalam fu'ad, dalam hati wahai Muhammad, dan kami bacakan secara tartil. Kami turunkan secara tartil kepada wahai Muhammad. Wa la ya'tunaka bimitslin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsiran. Mereka enggak mungkin mendatangkan seperti Al-Qur'an, enggak mungkin bisa mereka. Melainkan kamilah yang mendatangkan dengan al-haq dan sebaik-baik tafsir. Wa qala ta'ala wa Qur'anan faraqnahu wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala nasi ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Dan Qur'an yang dibacakan niat nak agar supaya engkau membacakan kepada umat manusia secara perlahan, dan kami turunkan secara bertahap, tanzil pelan-pelan. Wa aidan li ajli tasyid, dan juga untuk mempermudah liwatil amal bihi, agar bisa mengamalkan dengannya secara perlahan dan bertahap. Walau nazal al-Qur'an jumlatan wahidatan mastato'an nasul amal bihi, kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan sekaligus, maka manusia enggak ada kemampuan untuk mengamalkan langsung ketika itu sekaligus juga. Wa kadzalika nuzala munajjaman ala hasbil waqa'id, Allah pun juga demikian menurunkan Al-Qur'an dengan bertahap sesuai dengan kejadian yang terjadi. Li ajli an yubayyana hukma kulla nazilatin aw kulla haditsatin fi waqtiha, dengan tujuan Allah menjelaskan masing-masing kejadian yang terjadi ini ayatnya. Apa kejadian apa? Ini ayatnya. Begini ini ayatnya. Di waktu yang sesuai, di kejadian yang sesuai. Hadihi hiyal hikmatu fi tanzil Qur'an farraqan. Inilah hikmah, yaitu diturunkan Al-Qur'an secara bertahap, terpisah, tidak sekaligus. Dan masih banyak lagi yang lain. Na'am barakallahu fikum, tentang hikmah-hikmah diturunkan Al-Qur'an secara, yaitu secara tadrijian, bertahap. Wala yakhlu az-zaman al-an mimman hum ala hadhihi syakilah yatadakhaluna fi nusus wa yaqtarihuna ala Allah wa rasulih law annahu law kana an-nasu kadha aw kana al-hadithu kadha wa kadha. Dan seperti ini sekarang banyak menimpa pada umat sekarang ini yang modelnya seperti itu, ala hadis syakilah, itu selalu ada. Mereka tadakhul, fudul, naam, terhadap nas-nas, dan lancang atau protes kepada Allah dan Rasulnya. Apa diantaranya? Seperti yang anda katakan liberal tadi. Mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu kan namanya lancang. Dan masuk pada perkara yang buat urusan mereka, dan gak punya ilmu bahlul dalam perkara ilmu Al-Qur'an. Nah, ini digandrungi, dikagumi oleh banyak manusia. Maksudnya banyak sekelompok kecil dari mereka yang ingin sensasi. Kan dijajahkan itu. Merasa enggak berhasil, lari ke bab lain, yaitu Islam Nusantara. Wal'iyadu billah. Dan banyak ucapan-ucapan kufur. Qaul-qaul kufur yang ada pada Ulil Asr Abdallah, pokok jaringan Islam liberal. Ma'udzubillah min dzalik. Lancang mereka kepada Allah dan lancang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya nas demikian-demikian, kenapa sih kau datun ayat demikian? Kenapa demikian-demikian? Diatur, gak mau ngatur sesuatu yang mereka gak punya ilmu sama sekali. Ini fitnah. Fitnah yang demikian. Ikhwati fiddin, a'azna zakumullah. Makanya kita harus banyak hati-hati, lebih waspada dalam bab ini. Kalau sudah ada yang menjamah Al-Quran, sudah, hati-hati. Apa mengaku Nabi, sudah. Gak mungkin, sudah. Karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Allah yang menurunkan dan Allah menjaga sampai hari kiamat. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan sampai kalian mendahulukan mendahului ngelancangi Allah dan Rasulnya, jangan. Sudah tunduk sudah. Tunduk. Jangankan model-model jahiliyah atau sekarang model-model ulul amr abdalah. Orang yang ahli akalnya top terdas dan lebih sehat daripada ulul absar saja, ketika memberikan suatu, menerapkan suatu pendapat atau suatu paham nabrak Al-Quran dan Sunnah, itu minggir. Minggir. Walaupun dia dikenal orang pintar, jenius, dan berbagai macam gelar-gelar yang diberikan sama dia, mundur. Mundur, haram hukumnya. Begitu. Jangan ngelarap Al-Quran dan Sunnah. Nah, kaul dari asal dari ulama salaf marah murka ketika membaca qala Rasulullah, qala Allah dan qala Rasul, kemudian dia menyatakan qala Abu Bakar wa Umar. Khawatir akan diturunkan batu dari langit. Aku mengatakan kalau Allah kalau Rasul, kamu mengatakan kalau Abu Bakar dan Umar. Jadi mau membandingkan antara Al-Quran dan Sunnah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, itu saja sudah murka, marah para ulama salaf. Ya, jika kamu turun hujan batu dari langit kalau kamu menyatakan demikian, padahal itu Abu Bakar dan Umar. Dalam keadaan tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini, ya, setelah Nabi dan Rasul, semulia Abu Bakar dan Umar, tidak ada. Tidak ada. Apalagi zaman sekarang, belajarnya di Amerika. Nah, walhasil fitnah. Fitnah. Naam. Taktarihu ala Allah wa ala Rasul. Naam. Alaikum bil iman billah wal amal bima anzalallah wa dunal ikrahat wal ikradah. Kalian mau protes Allah dan Rasulnya, maka kalian wajib iman kepada Allah, beramal dengan apa yang Allah turunkan tanpa adanya protes, tanpa adanya menentang. Ikhwati fiddin a'azali wa a'azakumullah, ada hikmah yang perlu kita capkan dalam bab ini, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari berbagai fitnah, baik fitnahnya yang wadih jahiliyah ini maupun fitnahnya orang-orang zaman sekarang dalam mengkacaukan dan membuat ruwet Islam ini, kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tiga prinsip ini kalau ditinggalkan salah satunya, dia akan binasa. Aliran apa saja, kelompok apa saja, sekte apa saja, yang mereka mendengung-dengungkan Al-Quran dan Sunnah namun tidak mengikuti pemahaman sahabat dan para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, pasti sesat. Pasti sesat. Jika mereka mengumandangkan, mendengungkan aku ikut Al-Qur'an wa Sunnah, aku ikut Al-Qur'an wa Sunnah, aku ikut Al-Qur'an wa Sunnah, tapi tidak mengikuti pemahaman salaf dan sahabat para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, maka Islam dan Sunnah berlepas diri dari mereka. Ayo, mau ikut siapa? Siapa yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah turun kepada siapa? Siapa yang sudah dikabari masuk surga? Siapa yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Kecuali sahabat Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai tolak ukur. Makanya kata para ulama salaf, al-ilmu ilmu itu qaulullah wa qaul rasulullah wa qaul sahabat. Makanya ketika Al-Qur'an dan sunnah dipahami masing-masing ya rusak. Rusak hancur iqwal muslimin kama hadza, khawarijnya kama hadza. Mu'tazilahnya juga demikian, sak sufinya juga seperti itu. Aliran-aliran sesat semuanya pada hancur rusak gara-gara di antaranya mereka tidak mengikuti perintah Allah untuk kembali kepada sahabat Rasul dalam beriman, memahami Al-Qur'an dan mengikuti ajaran-ajaran para sahabat yang mereka afhamun nas bil kitab wa sunnah, paling pahamnya generasi terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Hanya Rasulullah memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdi, wajib kalian itu sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Siapa itu? Sahabat. Disebutkan khulafaur rasyidin itu istilahnya kubarauhum, pengemuka, penghulu sahabat ini. Bukan hanya terbatas itu saja, tapi ini adalah pengemukanya, penghulunya, kibarnya. Karena enggak ada khilaf bahwa yang termulia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, baru Ali. Sekalipun ada yang mengkhilafkan antara Utsman dan Ali, tapi kaul yang rajih naam adalah yang ini. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Mereka jatuh dalam kebid'ahan, jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam berbagai macam penyimpangan karena ini. Tidak mengikrarkan dan tidak mengikuti dan meyakini poin yang ketiga, yaitu memahami Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Di mana Rasul menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang sezaman dengan aku, tersebut. Sebaik-baik manusia yang satu zaman dengan aku. Mereka yang tahu maksud Al-Qur'an dan Sunnah, belajar kepada Rasul langsung sumbernya. Dan demikian Allah pun nyatakan demikian. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Sudah. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka. Gimana itu? Mau ditentukan apa? Dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Kalau mereka orang musyrik mau beriman seperti imannya kalian, siapa itu? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, niscaya mereka dapat hidayah. Fa in tawallaw, karena mereka berpaling tidak mau beriman seperti imannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahum fi syiqaq, mereka mesti berpecah belah. Mau bilang apa? Dan masih banyak lagi ayat yang lain yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafil ummah, ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam, wattabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.